Lalu bagaimana dengan umat bersama nabinya yang sangat berjasa bagi mereka, sedangkan umat itu tahu keinginan nabinya, tahu keinginan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. La in ishtu ila qabil la asumana tasi'. Kalau aku masih hidup, maka aku akan berpuasa tanggal 9, tapi berwafat sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah keinginan beliau yang berusaha kita wujudkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan kekhilafan kita sebagai seorang hamba. Dan hadirin sekalian, dan esok adalah tanggal 10 Al-Muharram, atau yang biasa dikenal dengan hari Asyura. Dan kita disunahkan juga untuk berpuasa. Kita disunahkan untuk berpuasa, dan berpuasa pada hari esok sangat prestisius. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa setahun ke belakang ini. Coba kita renungkan dosa kita di tahun-tahun atau di tahun ini, di bulan-bulan kemarin. Ada betapa banyak dosa yang kita lakukan, kekhilafan yang kita kerjakan, hak Allah yang kita abaikan. Maka semoga dengan puasanya kita, dengan menjaga keikhlasan, Allah mengampuni itu semua. Bahkan satu tahun diputihkan itu luar biasa hadir. Itu luar biasa. Dan ingatlah selalu, jika kita berpuasa besok, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim itu menjelaskan bahwa mulianya pahala atau keutamaan puasa hari esok itu du'ifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di apa, pahala itu dilipat gandakan itu dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berpuasa esok tuh hendaknya tahu ini tuh ada andil besar dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dilipat gandakan. Maka berpuasalah, dan jangan hanya berpuasa, tapi renungkanlah. Dan jadilah umat yang nurut dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan arahan para ulama kita, tentu saja. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan juga kita perlu merenungkan, hadirin Allah muliakan, bahwa dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Lalu beliau bertanya, kenapa mereka berpuasa? Mahadha? Kenapa ya mereka berpuasa? Qalu hadha yawmun salih. Lalu dikatakan, ini tuh hari yang baik, hari yang saleh. Hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Di hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa musuh mereka? Fir'aun. Fir'aun. Jadi kisah yang sangat luar biasa, yang sangat menginspiratif, yang sangat spektakuler, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dari kejaran Fir'aun, itu terjadi tanggal 10 Al-Muharram besok, maksudnya di masa lalu ya. Itu hari yang baik, hari di mana Allah memenangkan kebenaran di atas kebatilan, iman di atas kekufuran, tauhid di atas kesyirikan, ketaatan dan kepatuhan dimenangkan di atas kemaksiatan dan keangkuhan, ketawaduan dimenangkan di atas kesombongan, ketika insya Allah kita berpuasa esok biiznillah, pesan-pesan ini jangan pernah lupa hadirin. Pesan-pesan ini tidak boleh lupa bahwa ini hari di mana Allah memenangkan itu semua. Dan waktu kemenangan selalu ada di setiap umat. Waktu kemenangan itu selalu ada untuk setiap hamba. Asal hamba itu memiliki sifat-sifat pemenang. Hadza yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim. Ini hari Allah menangkan Bani Israel, atau Allah selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Jadi dimenangkan, maka Nabi Musa berpuasa. Dalam riwayat, syukran lillahi fanahnu nasumu, sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, para nabi dan rasul itu tuh kalau dapat pertolongan, kemenangan, diselamatkan oleh Allah, mereka bersyukur. Dan cara mengungkapkan syukurnya itu dengan ibadah. Lihat Nabi Musa berpuasa, tanda bersyukur kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kan beliau Nabi, aku Nabi, aku lebih berhak. Fasama huwa amara bi siyamihi, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Jadi maka Nabi tetap berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Jadi kalau ada keberhasilan itu tadi Nabi Musa, para nabi itu ibadah larinya. Kalau kita kan nggak, kita sih sebagian party lah, ketawa-ketawa, justru lupa sama Allah, ujub, sombong. Itu hal yang perlu kita renungkan hadirin. Oleh karena itu hadirin yang muliakan, renungkan hari ini dan esok, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya Rabbi. Kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke ayat berikutnya. Kita akan masuk ke surat Ali Imran ayat 104 ya. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau kembali mendidik kita melalui buku beliau ini dalam bab mengajak pada kebaikan dan mendakwahkan hidayah atau kesesatan. Kemarin kita sudah belajar Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sekarang kita masuk ke surat Ali Imran ayat 104 insyaallah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian, jadi hendaknya ada di antara kalian yang, atau di antara kalian sekelompok orang atau segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, dan yang dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin Allah muliakan, ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita pentingnya mengajak orang berbuat baik, pentingnya berdakwah, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai Allah mengatakan, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaknya harus ada di antara kalian itu segolongan umat. Jadi harus ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin Allah muliakan, ayat ini sekali lagi perintah untuk berdakwah. Harus ada. Harus ada seseorang atau sebagian orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu harus ada. Harus ada di tengah-tengah keluarga kita yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau di tengah keluarga itu gak ada, atau gak ada satupun yang ini, maka dan kita tahu, kita yang diberi hidayah, kita itu justru jangan, aduh kayaknya aku gak ada Ustaz, keluargaku belum pada hijrah, belum pada ngaji. Loh, justru wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, harus ada gitu. Jadi kalau yang lain belum ngerti, belum hijrah, belum tahu, dan kita udah tahu, maka kita harus maju. Nanti gimana itu urusan belakangan. Asal kita tahu ilmunya, dan kita udah harus pakai ilmu, harus hikmah. Kemarin kita udah belajar spirit dan atmosfernya adalah pertolongan. Jadi kalau kita udah belajar itu semua, maka kita harus sampaikan. Tentu saja dengan kaedah-kaedah ya, gak ngasal, tapi juga gak apatis atau gak narik diri gitu loh. Oh kayaknya aku belum, loh Anda udah ngaji udah lama loh, sedangkan kemungkaran ini jalan terus di keluarga Anda, di keluarga kita, dan kita gak tahu umur nih, kok kita gak mau nolong keluarga kita sendiri. Harus ada, harus ada yang mengajak kepada kebaikan, harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berdakwah, hukum mengajak itu fardu kifayah, harus ada yang masuk. Karena wal takun minkum, harus ada di antara kalian. Jadi harus ada yang mengajak. Kalau semuanya diam, maka semuanya berdosa. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur hadirin. Kalau ada saudara kita, mungkin sahabat kita, teman kita, atau sesama kaum muslimin yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Tentu saja dengan kaedah-kaedah para ulama, dengan rambu-rambu para ulama, dengan arahan para ulama. Kemarin juga kita sampaikan bahwa masa ini tuh asru rifqi wal asru rifq walin, ini tuh masanya kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Itu nasihat para ulama kita. Jadi ketika seseorang udah berusaha demikian, itu kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada mereka, karena harus ada yang tampil. Kalau enggak semuanya dosa nih. Jadi alhamdulillah ya, beliau menyampaikan gitu, akhirnya kewajiban gugur gitu lah. Jadi ketika ada yang menyampaikan, ketika ada yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, cara yang bijak ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzi hi ahsan, udah kita pelajari dengan hikmah, keterangan yang baik atau pembelajaran yang baik, dan kalau berdebat gunakan cara yang terbaik. Jika ada sosok-sosok yang muncul mengamalkan hal-hal tersebut, kita tuh harus mengucapkan hamdalladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Bukan kita jadi hasad sama dia, atau kita kesel gitu, iri, dengki. Loh, keberadaan mereka itu membuat kewajiban jadi gugur gitu. Alhamdulillah. Harusnya kita, iya ya, aku belum bisa, aku bersyukur banget dia bisa. Sehingga kita gugur nih kewajiban. semoga dijaga oleh Allah. Itu kan enak ya suasana kayak gitu. Itu poin hadirin. Poin yang kedua kata para ulama, Allah berfirman dalam ayat ini, yada'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dan kebaikan di sini kata para ulama seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, tashmalu kulla syai'in fihi maslahatun linnas fi ma'ashihim wa ma'adihim. Kebaikan di sini itu mencakup semua yang bermanfaat, yang ada maslahatnya buat manusia, baik untuk kehidupan duniawi mereka maupun untuk akhirat mereka. Karena kebaikan itu mencakup amalan akhirat dan juga mencakup amalan dunia yang bermanfaat. Lalu para ulama membawakan ayat Al-Baqarah 201 yang sudah kita pelajari dengan segala kekurangan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi semua hal yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan duniawi mereka itu tuh kebaikan. Dan kalau kita ajak manusia ke hal tersebut, kita dapat pahala. Sebagaimana tentu saja kebaikan untuk akhirat atau hal yang bermanfaat untuk akhirat seseorang itu pun kebaikan. Dan itu kebaikan yang lebih kekal, lebih kuat, lebih tinggi kedudukannya. Dan kalau kita ajak manusia ke arah sana, maka kita dapat pahala dakwah. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi yang luar biasanya ya, ini bukan hanya sekedar mengajak kepada kebaikan akhirat, tapi juga mengajak, ketika kita mengajak orang ke kebaikan dunia gitu. Ada ibu-ibu, aduh kesian, aku beruntung banget ya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, masih dikasih nafkah. Aku punya teman itu suaminya tuh dibebas tugaskan, terus juga istrinya nggak kerja, dan mereka lagi butuh nih. Udah deh, aku ajarin beberapa resep ke istrinya lah, diajarin tuh. Akhirnya resep itu dipakai buat temennya ini untuk jualan online. Ada aku beli, akhirnya bisa untuk nafkah keluarga mereka di bulan tersebut. Akhirnya mereka bisa ibadah, bisa sholat. Ketika puasa Asyura punya makanan buka, punya makanan sahur. Ah itu tuh masuk ke dalam ayat ini kata para ulama. Padahal enggak, mengajak orang atau menjelaskan kepada orang cuma resep aja, itu pahala. Ajak pada kebaikan. Ketemu teman, emang bisnis lo apa sih? Gue bisnis gue tuh begini. Oh, kelemahannya nih pada marketingnya, marketing lo tuh salah. Emangnya gimana? Gini gue ajarin. Dengan kita ajarin marketing yang apa, strategi marketing yang tepat, dia terapkan, akhirnya terjadi perubahan omset. Dan dengan demikian dia bisa nafkahi dirinya, keluarganya, terus pegawainya. Ah itu kebaikan. Akhirnya dia bisa berinfak, bisa bersedekah. Itu. Sholat pun gak dalam kondisi kelaparan. Sebelumnya tuh pas jeblok tuh sholat asar tuh dalam kondisi kelaparan hadirin. Kenapa? Belum ada makanan. Sekarang tuh enak gitu. Nah itu kebaikan juga. Jadi semua maslahat. Semua maslahat. Semuanya gitulah hadirin. Aku ini ribut terus sama mertua. Emangnya kenapa sih? Ya habis mertua aku tuh gini. Oh gini cara ngadepin mertua, dijelasin teknisnya. Dijelasin teknisnya. Udah pokoknya kalau mertua ada di dapur, jangan otak-atik dapur deh. Jadi yang berkhidmat aja. Jangan mertua pengen buat nasi uduk, kita malah buat nasi goreng. Udah biarin aja. Oh gitu ya, iya. Akhirnya lancar. Ah itu juga kita dapat pahala. Jadi banyak banget loh hadirin. Apalagi yang paling tinggi kalau kita mengajak pada tauhid, mengajak pada iman, mengajak orang tuh beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengajak orang atau mengingatkan orang untuk ridho terhadap takdir Allah. Kita hadirin. Itu poin. Jadi semua kebaikan dan mencegah semua keburukan itu masuk ke semua ayat ini. Lalu yang terakhir hadirin Allah muliakan, penutupannya Allah menjelaskan itulah orang-orang yang beruntung. Coba kita lihat penutupan ayat ini lagi. Setelah Allah mengatakan, bukan surat Al-Baqarah, Ali Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Orang-orang sukses itu senantiasa mengatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan itu keberuntungan hadirin. Saya sering mendengar banyak nasihat dari orang-orang yang sukses besar, yang berhasil, dan banyak dari mereka mengatakan sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, sesolid apapun tim Anda, Anda tetap butuh pada keberuntungan. Gitu. Keberuntungan itu kunci. Itu yang bilang tuh orang-orang yang IQ-nya tinggi-tinggi semua, yang udah terbesar cerdas-cerdas, dia bilang keberuntungan. Nah pertanyaan, emang ada faktor keberuntungan? Nah ini keberuntungan. Kalau hidup kita mau beruntung terus, maka hidup itu harus diisi dengan mengajak pada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Aduh, gue lagi ada masalah nih, masalah besar. Kalau pakai hitung-hitungan nih gak dapat nih. Kecuali kalau Allah kasih taufik lalu ada keberuntungan. Ini kalau pakai hitung-hitungan gak bisa. Tapi kalau ada sedikit keberuntungan aja, ini bisa berubah. Udah, oh gitu ya, udah. Lu ikut gue deh. Mau ngapain? Udah ikut deh. Terus diajak apa? Nah tuh, ajak orang-orang berbuat baik. Ajak orang-orang berbuat. Aduh, tapi kok gue gak bisa. Ya udah, mulai dari keluarga deh. Ajak istri lo sholat tuh. Ingetin istri sholat duha. Baca Quran. Anak-anak lagi ngapain? Ya anak-anak biasa lah, game online. suruh pada ngaji, pada ngaji. Terus ingetin terus, kalau ada kemungkaran di rumah, bicara, mas. Lu apa hubungannya sini? Loh, hubungannya ayat ini. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Kalau hidup kita diisi dengan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, beruntung. Beruntung. Ada aja keberuntungan datang. Ini dikunci keberuntungan. Ini kunci keberuntungan. Ini luar biasa, hadirin. Jangan pernah meragukan hal tersebut. Allah yang menjanjikan, Allah menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan. Kehidupan kita kan enggak ada yang, kehidupan kita kan ada yang ngatur, hadirin. Ada yang ngatur. Dan itu kasus banyak kita dengar. Orang-orang yang hidupnya mengajak kepada kebaikan, ngajak orang berbuat baik, itu ada di mereka, Pak. Itu kan saya dengar kasus banyak, mereka lagi butuh uang, tiba-tiba ada aja tuh. Dan mereka gak harus minta-minta, gak harus gak ngutang, ada aja Allah kasih pertolongan. Dan gak ngarep sama makhluk juga. Begitu lagi butuh duit, ada rezeki itu. Gimana caranya, mas? Gak tahu juga itu. Ada aja pertolongan Allah. Emang beruntung nih, itu beruntung. Itu hadirin. Macam-macam. Ada yang beruntung. Iya, aku juga bingung aku. Padahal aku tuh biasa-biasa aja, kok bisa dapat istri atau suami seperti dia ya? Gak ngerti aku juga. Kasih tau resepnya. Tahu aku juga bingung. Aku nih beruntung banget dapetin dia, gitu misalnya. Banyak kita dengar kayak gitu. Ternyata emang orangnya tuh suka ngajak orang berbuat baik, suka ngajak orang benar, ngelihat orang salah. Bukan begitu caranya, gini. Mulai dari hal-hal kecil diajarin tuh. Nah, dia beruntung dari segi jodoh. Dan ada banyak, kita ada mungkin kan banyak orang bilang kalau wanita tuh lebih sulit gitu ya. Enggak tuh, ada banyak wanita bahkan gak ngapa-ngapain dapat. Dan yang majunya tuh spesial pula. Padahal wala promo, wala marketing, wala segala macam. Wala tuh, itu bahasa Arab ya. Artinya dia gak ngapa-ngapain, maksudnya gitu loh. Terus teman-temannya lagi, gimana sih? Ya, gak tahu juga ya. Saya juga bingung. Ini beruntung. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Jadi kadang-kadang gitu tuh. Gak tahu kenapa dia pilih saya. Padahal kalau dibanding ini, gak ada yang masuk speknya. Itu beruntung, hadirin. Beruntung. rasa semacam-macam. Saya dulu di kampus punya sahabat, masih sampai sekarang, alhamdulillah, semoga Allah jaga. Itu waktu ujian, ada ujian, itu belum salah baca schedule, hadir, salah baca schedule. Dan orangnya kan persiapan, well prepared lah, gitu, baca gitu. Pada saat itu salah baca schedule. Dengan begitu paginya tuh hari H, datanglah ke kampus dengan PD-nya. Udah persiapan, ngelihat pertama kali ngelihat teman sekelas bingung dia. Loh kok pakai, kok megang buku itu? Jangan-jangan dia salah kali. Ngelihat teman sekelasnya lagi. Oh, sama bukunya itu. Ketemu lagi. Jangan-jangan saya yang salah. Ketika dicek benar salah. Salah baca jadwal ujian. Dan waktu-waktu itu tinggal mungkin 15 menit lagi kurang lebih. Dan itu mata kuliah yang berat, bukan mata kuliah yang ringan yang bisa. Itu mata kuliah yang berat, yang butuh waktu yang cukup lama untuk menguasainya atau untuk melakukan persiapan. Itu apa yang dilakukan beliau, hadirin. Beliau datang ke salah satu teman kelasnya, lalu minta izin, boleh gak pinjam bukunya? Udah persiapkan kan? Kamu udah, boleh pinjam gak? Pakai aja. Bisa bukunya ini nih. Bisa bukunya? Iya. Kurang lebih seginilah bukunya. Dan ada 200-an halaman biasanya. Ujian di mata kuliah itu 200-300 halaman. Itu dia, kelihatan gak sih? Enggak ya? Kelihatan dong. Itu gini deh. Sini kelihatan. Nah gitu ya. Itu 15 menit itu udah gini. Dia bingung kan? Gimana 300 halaman dibaca dalam 15 menit? Dan 300 atau 200 halaman itu satu halaman penting semua. Bahasanya gitulah, bahasa hiperbolanya setiap halaman tuh penting semua. Udah ditawakal sama lagi nih. Buka. Buka ngasal aja, buka. Baca. Mungkin yang sebelah kanan dibaca. Buka lagi. Sebelah kirinya mungkin dibaca. Buka lagi, selesai. Baca. Buka. Ngacak aja, buka. Udah habis waktu, ada tahu kalau begitu soal ujian yang dikasih. Itu soal ujian yang dia buka itu semua. Dan nilainya bagus banget. Itu karena selalu buka-buka aja. Subhanallah. Karena selalu buka-buka gini. Soalnya itu yang dibuka-buka itu. Allahu Akbar. Paling bisa satu soal atau berapa. Tapi pada secara umum itu yang dibuka. Itu beruntung yang minta ampun. Sosok itu. Dan hadirin tahu, beliau tipikal ini. Tipikal ayat ini, Masya Allah. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orangnya itu suka ngajak kepada kebaikan. Enggak pandang bulu. Lagi bulu ngapain dipandangin, hadirin. Pokoknya ada orang diajarin sama dia, beliau itu. Butuh nasihat dinasihatin. Pokoknya orangnya sangat-sangat helpful banget lah sama kebaikan tuh. Diajak kepada hal yang ma'ruf, kalau ada kemungkaran tuh diingetin. Itu dikasih keberuntungan sama Allah. gimana men, buka-buka aja itu semua ayat, semua ujian yang keluar di situ. Akhirnya nggak jadi berantakan. Padahal awalnya, aduh kayaknya ngulang nih mata kuliah ini. Ternyata enggak. Dan bukan hanya bisa ngejalanin, nilainya bagus. Walaupun itu bukan tujuan tentu saja. Jadi hal-hal seperti itulah hadirin. Kita ini hidup butuh keberuntungan gitu loh. Hidup ini nih butuh keberuntungan. Maka kalau mau jadi orang beruntung, salah satu kiatnya adalah selalu ngajak kepada kebaikan. Selalu ngajak kepada kebaikan. Mencegah atau dan mengecegah kemungkaran. Dan kita tuh gak mungkin sempurna hadirin. Jadi jangan nuntut kesempurnaan. Atau jangan menunggu jadi manusia sempurna dulu. Siapa yang sempurna? Kenapa gak ngingetin istri mas? Aku tuh malu lah. Kayaknya dosaku lebih banyak daripada istriku. Iya. Iya lagi. Oh bukan, bukan maksudnya. Siapa yang sempurna? Kalau nunggu suci dulu mah nggak pernah mulai kita mengajak kepada kebaikan. Kan skop kita lah. Kan kita bukan jadi ulama, jadi khotib Jumat, jadi ustadz atau jadi ini, enggak kan? Kita di rumah, di keluarga, di rumah tangga, sama anak-anak. Dan itu tadi sebagaimana sempat kita sampaikan, jangan pernah membangun narasi kesempurnaan juga sehingga nanti dibalikin sama anggota keluarga, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, bilang aja saya, aku nih tuh, kamu kan tahu aku nih lebih banyak dosanya dari kamu, tapi kemarin baru belajar ini nih, ayo kita amalin bareng-bareng, kan enak kan. Coba kalau istri digituin, kira-kira ini apaan sih suami gue nih? Enggak kan? Cuman ngomong doang? Enggak juga. Asal diksinya benar, narasinya juga narasi ketawaduan, bukan narasi yang gitu dimarah-marah lo tuh ya gitu. Lo kan udah ngaji, udah ngerti, masa begini? Ya nanti dibalikin sama istrinya. Kamu juga udah tahu kenapa begitu juga. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa begitu, bahasa yang tawadu aja, yang rendah aja. Gitu. Masih ingat itu Muhammad salah satu ulama klasik yang menasihati anaknya, amma abuka falakatsarallahu amthalahu. Adapun ayahmu nak, ini kan lagi nasihatin anaknya yang kesannya itu yang ada sedikit perilaku-perilaku mengarah pada kesombongan dan keangkuhan. Lalu ayahnya bilang, adapun bapakmu nak, maksudnya kamu tuh gak pantas bersikap demikian. Kamu gak pantas bersikap demikian. Kamu tuh hanya anak dari seorang ayah. Nah itu poinnya. Yang ayahmu itu banyak dosa, banyak kekurangan. Falakatsarallahu amsalahu. Semoga Allah gak memperbanyak tipe bapakmu itu. Padahal beliau bapaknya. Gitu lah. Siapa itu? Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi. Ulama klasik besar itu Muhammad bin Wasi. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kan anak juga ketika dibilang jangan sombong, ngerti juga dia. Oh iya ya. Dan ayahnya juga gak mengatakan, oh bab, kau bikin malu ayahmu. Ayahmu ini terkenal, terpandang. Pelaku tuh gak pantas bawa nama besar ayah. Oh, beda kan. Tapi kalau nah bapakmu ini banyak dosa, semoga Allah gak perbanyak kayak bapakmu ini. Nah, sebagai anak pendosa gak pantas kamu begitu nak. Nah, itu kan enak tuh. Itu enak. Itu hadirin. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi kalau mau beruntung ya begitu deh. Kalau mau beruntung demikian. Ini tuh omset kok sepi, kenapa ya? Ah, dah. Tanamkan iman, tawakal kepada Allah, Allah Ar-Razzaq, lalu berjuang salah satunya, aku harus ngajarin orang nih, gitu harusnya mikir. Bukan punya resep disembunyiin sendiri. Enggak. Jangan pakai terlalu apa logika gitulah. Ya, gue pengen beruntung lah. Ah, harus ngajarin orang nih, ajarin nih. Harus ngajak orang berbuat baik. Nanti Allah buka deh, Allah buka keberuntungan itu. Ini bisa disampaikan hadirin, semoga bermanfaat. Kita cukupkan ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.